Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ahli ba'd. Qala Allah Ta'ala, Syekh Ibn Utsaimin melanjutkan penjelasannya masih kaitannya dengan makna al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik yang disebutkan pada ayat 97 dari surah An-Nahl. Wal 'asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusri, benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan beramal saleh, tawasul bil haqqi, dan saling mewasiatkan dengan kebenaran, wa tawasul bis sabr, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Kata Syekh, al kufar, maka orang-orang kafir, walladzina adha'u dinallah, dan orang-orang yang menelantarkan agama Allah, berpaling dari agama Allah, wa ta'u ila dzati, dan mereka tersesat dalam kelezatan yang mereka rasakan, wa tarafihim, dan kemewahan mereka. Nah, jadi Syekh mengungkapkan bahwa mereka sesat. Mereka sesat dalam kelezatan dan kemewahan mereka. Nah, mereka tenggelam di dalam kelezatan dan kemewahan mereka, sehingga tidak sadar, ya, terlalaikan dengan kelezatan dan kemewahan dunia. Fahum wa in banu al-qusura, maka mereka, walaupun mereka membangun bangunan-bangunan yang megah, wasyayaduha, dan membuat bangunan itu tegak berdiri, wazdaharat lahum dunya, dan dunia berkembang pesat untuk mereka. Ini keadaan orang-orang kafir, ya. Jika dilihat kondisi perekonomian, pembangunan, dan seterusnya, sangat berkembang pesat. Nah, dalam segala aspek. Baik. Fa'innahum fil haqiqati fi jahim, maka sungguh mereka fil haqiqah, pada hakikatnya berada dalam kesengsaraan, ya, berada dalam kesengsaraan jahim, seperti dalam neraka jahim. Baik. Pada hakikatnya, kalau kita berbicara hakikat kemajuan-kemajuan yang mereka raih, dunia yang mereka dapatkan, pada hakikatnya mereka berada di dalam neraka jahim, karena semua itu akan ditinggalkan. Yang menjadi tolak ukur adalah kehidupan akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya akhirat itu itulah kehidupan yang sebenarnya. Adapun dunia ini hanyalah lahwun walaib, hanyalah permainan dan senda gurau, bersifat sementara. Jadi hakikatnya mereka hijahnya. Hatta qala ba'du as-salaf, hingga berkata sebagian salaf, Lau ya'lamul muluk, seandainya al-muluk, raja-raja itu, para penguasa itu. Ya, di sini diungkapkan dengan al-muluk, yakni penguasa yang menguasai negara-negara yang ada. Ya, walaupun bukan raja, juga termasuk presiden, ya, perdana menteri dan seterusnya. Semua penguasa, seandainya mereka mengetahui wa abna'ul muluk, demikian pula abna'ul muluk, anak-anak penguasa. Ya, jadi biasanya bahwa penguasa itu berkuasa, anak-anaknya juga diikutkan berkuasa. Ya, apalagi kalau sistem pemerintahannya kerajaan, biasanya ada istilah di samping raja, maka ada putra mahkota yang akan menggantikan raja itu juga sudah mendiang. Sudah disiapkan memang abnanya, ya, wakilnya yang akan melanjutkan kekuasaan dan pemerintahan. Seandainya mereka mengetahui mana rufihi, apa yang kita ada padanya, yakni apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan berupa kenikmatan yang luar biasa, nikmat dinia dan ukhrawiyah, lajadaluna alaihi bisyuh, lajadaluna alaihi bisyuh, tentu mereka akan mendebat kita, ya, tentu mereka akan menjidal kita. Nah, tentu mereka akan bertengkar, ya, melawan dan memperebutkan apa yang kita miliki, bisyuh, dengan senjata-senjata mereka, dengan pedang-pedang mereka. Seandainya mereka mengetahui hakikat kenikmatan yang kita rasakan, nikmat ukhrawiyah, nikmat diniyah. Tetapi mereka tidak mengetahui itu. Yang mereka ketahui apa? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka tahunya yang nampak-nampak saja dari kehidupan dunia. Kekuasaan, pangkat, jabatan, dunia serta perhiasan, itu yang mereka tahu. Dan itu yang mereka perebutkan, sehingga terjadi perang antara satu negara dengan negara yang lain. Kenapa? Berebut kepentingan, banyak kepentingan di sana yang orientasinya semuanya dunia. Itu yang mereka tahu. Mereka tidak tahu nikmat agama, nikmat akhirat yang kita rasakan. Maka antum thullabul ilm, bersyukurlah hadhihi ni'mah. Ya, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. Nah, kita duduk tinggal di ma'had ini ingin mencari akhirat, ya, bukan dunia. Jika kalian mengejar akhirat kalian, dunia akan mengikut. Tapi tetapi sebaliknya, jika kalian kejar dunia, dunia belum tentu kalian dapatkan, akhirat lepas dari kalian. Nah, jadi perspektif kita itu selalu perspektifnya akhirat, akhirat, akhirat. Karena bagaimanapun dunia ini kita akan tinggalkan. Ya, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang kekal abadi. Itu keadaan orang-orang kafir, ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Kata Syekh, ammal mu'minun, adapun kaum mu'minin, faqad na'imu, maka sungguh mereka telah merasakan nikmat yang besar, bimunajatillahi, dengan bermunajat, beribadah kepada Allah, wa dzikrihi, dan dengan berzikir mengingatnya. Nah, jadi orientasinya akhirat, ibadah, amal soleh. Mereka tanam, merasakan nikmat dengan nikmat-nikmat ini. Baik, wakanu, dan adalah mereka kaum mukminin, ma'a qada'illahi wa qadari. Ya, selalu percaya dan yakin tentang ketentuan dan takdir Allah. Ya, dan ini merupakan salah satu dari rukun iman. Kalau tidak mengimani rukun iman ini, maka tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin. Wajib mengimani. Fa'in asobat ad-dharra'u sabar. Jika mereka ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, sabaru, maka mereka bersabar. Ini dalilnya sudah antum hafal, ajaban amrul mukmin, dan seterusnya. Wa in asabatkum as-sarau, dan apabila mereka ditimpa sesuatu yang menyenangkan, syakaru, mereka bersyukur. Fakanu fi an'ami ma yakun, sehingga mereka berada dalam keadaan yang paling nikmat. Mereka berada dalam kondisi dan keadaan yang paling nikmat. Nah, dua hal ini, bersabar dan bersyukur. Jika mendapat musibah bersabar, jika mendapat nikmat bersyukur. Jadi selalu merasakan nikmat. Bikhilafi ashabid dunia, berbeda dengan ashabud dunia, orang-orang yang mementingkan dunia. Fa'innahum kama wasafahum Allah, maka keadaan mereka sebagaimana Allah sifatkan dalam firman-Nya, fa'in utu minha radu, jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati. Wa'in lam yu'tu minha, dan jika mereka tidak diberi bagian, idahum yaskhatun, serta-merta mereka marah. Nah, ini keadaan orang-orang kafir. Nah, ya, secara umum seperti ini karakternya. Jika mendapat dunia, maka mereka bersenang hati, bergembira, bahkan tidak sedikit dari mereka yang melampaui batas. Ya, jika dapat dunia, mereka berpesta pora, bersenang-senang, menghabiskan uang itu untuk memenuhi hasrat syahwat, melampiaskan syahwat mereka. Nah, jika mereka tidak mendapatkannya, maka mereka murka. Ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir, konteksnya Allah mengatakan sebelumnya, wa minhum man yalmizuka fi sadaqati, di antara mereka ada yang mencela engkau dalam hal pembagian sedekah-sedekah, yaitu zakat atau rampasan perang. siapa yang mencela Nabi SAW. Ayat ini turun nazalat fi dzil khuwaisirah at-tamimi. Dzil khuwaisirah ini lakop untuknya, yang dia merupakan cikal bakal kaum khawarij dari Bani Tamim, termasuk dari Bani Tamim at-Tamim. Namanya adalah Urqus ibn Zuhair. Ha ra qaf waw sad. Urqus ibn Zuhair. Begitu yang disebutkan oleh Al-Babawi dalam tafsir. Al-aya nazalat fi dzil khuwaisirah at-Tamimi wasmuhu Urqus ibn Zuhair, aslul khawarij. Dia merupakan cikal bakal khawarij. Kemudian Al-Baghawi menyebutkan hadis, ya, menyebutkan sanad hadis sampai kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ketika Nabi SAW membagi harta rampasan perang, datang seseorang mengatakan kepadanya, ya Rasulullah i'jil, wahai Rasulullah berlaku adillah, adillah dalam pembagian ini. Nah, sangat ekstrim ya, sampai-sampai Rasulullah dikritik. Rasul itu tidak bertindak kecuali dengan wahyu. Nah, kata Rasulullah, wa inaka faman ya'dil idza lam adil. Celaka kamu. Siapa lagi yang akan berlaku adil jika aku tidak berlaku adil? Baik. Selesai ya pembahasan atau penjelasan tentang ar-rujuk ila kitabillah. Sekarang pembahasan atau penjelasan tentang ar-rujuk ila sunnah nabawiyah. Amma rujuk ila sunnati nabawiyah fa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam thabitatun baina aydina. Rujuk kepada sunnah nabawi, sunnah Rasulullah sabit, ada ya di tengah-tengah kita. Nah, walillahilhamd, segala puji hanya milik Allah. Sunnah itu mahfuzah, sabitah wa mahfuzah, terjaga. Hatta makana maktuban ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai hadis palsu yang dipalsukan atas nama Rasulullah alaihissalatu wassalam, fa inna ahlal ilmi bayyanu. Para ulama telah menjelaskan ya, mana yang merupakan sunnahnya. Bayyanu sunnatahu wa bayyanu ma huwa maktubun alaihi. Para ulama telah menjelaskan mana hadis yang valid, benar-benar sahih, disandarkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, mana yang palsu. Wabaki atas sunnah, maka tersisalah sunnah itu. Segala puji hanya milik Allah, walillahilhamd, zahiratun mahfuzah, ya, nyata dan terjaga. Ya, orang-orang bisa membedakan mana yang benar-benar hadis sampai kepada Nabi, mana yang palsu. Yastatibu ayyu insani, siapapun mampu an yusila ilaiha, sampai kepadanya. Nah, siapapun bisa sampai kepadanya. Bagaimana caranya? Imma bimurojaatil kutub, apakah dengan murojaah, ya, mengkaji kitab-kitab itu sendiri, intemakana jika dia memiliki kemampuan, ya tentunya sudah belajar, seperti kita yang sudah belajar ilmu-ilmu alat, sudah belajar nahwu, shorof, bisa paham jumlah dalam kalimat Arabiyah, kemudian faham mustalah-mustalah hadis, sudah belajar ilmu-ilmu alat, bisa ya membaca langsung kitab-kitab hadis itu. Jika dia memiliki tamakkun, kemampuan. Wa illa jika tidak, fa fi su'ali ahli ilmi, maka dengan bertanya kepada para ulama. Nah, ini cara rujuk kembali kepada as-sunnah. Walakin tetapi idza qala qa'il, jika ada yang bertanya, kaifa tuwafiqu baina ma qulta min ar-ruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'a annana najidu anna unasan yattabi'una al-kutub al-mu'allafah fi madahib. Bagaimana cara mengkompromikan, ya, cara menggabung antara ucapan engkau, ucapan syekh, kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kita mendapatkan ada orang-orang yang mengikuti, ya, beramal dengan kitab-kitab yang ditulis fil madahib tentang manhaj-manhaj, ya, manhaj-manhaj fikih, ya kan? Motivasinya apa tadi? Kita dimotivasi, didorong, dihasut untuk berpegang dengan Alkitab. Ada sebagian orang-orang berpegang dengan kitab-kitab madhab. Nah, bagaimana ini? Orang itu mengatakan, ana madhabi kada, saya madhabku demikian, ana madhabi kada, wa ana madhabi kada. Saya madhabku ini, saya madhabku ini. Menyandarkan diri pada salah satu madhab. Nah, hatta innaka atuftir rajul, sampai-sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin, engkau jika memberikan bimbingan fatwa kepada seseorang, lalu kamu mengatakan, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi berkata seperti ini. Fayaqul, lantas dia mengatakan, ana madhhabi Hanafi, saya madhhabku Hanafi. Disampaikan kepadanya hadis Rasul, dia menanggapinya dengan mengatakan, saya madhabku Hanafi, saya madhabku Maliki, saya madhabku Syafi'i, atau saya madhabku Hambali, ma asbahada, atau yang semisal itu. Bagaimana jawabannya? Kata Syekh, kan jawabu, maka jawabannya annaqul, kita katakan lahum, kepada mereka, innana jami'an, kita semua naqul, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Jadi dijawab dengan jawaban yang bersifat mendasar, sangat mendasar jawabannya. Kita sebagai seorang muslim mengaku sebagai orang yang mengikuti agama Islam, punya syahadat. Apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang menjadi fokus di sini, fama makna syahadat di anna Muhammadan Rasulullah. Lalu apa makna syahadat Muhammadan Rasulullah? Jika masing-masing menyandarkan diri kepada mazhab. Oh iya. Nah, itu jawaban yang sangat mendasar, ya, bagi orang-orang yang memiliki sikap fanatik terhadap mazhab. Kamu telah mengikrarkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, artinya kamu wajib mengikuti dia alaihi salatu wassalam, wajib menyandarkan segala sesuatu kepada sunnahnya, bukan kepada mazhab. Qala ulama, ulama menjelaskan makna syahadat Muhammadur Rasulullah ta'atu fi ma amar, menaatinya dalam menaatinya pada apa saja yang beliau perintahkan, wa tasdiqu fi ma akhbar, dan membenarkannya pada apa saja yang beliau khabarkan, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar ma anhu naha, di sini didahulukan kata anhu daripada naha, menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau peringatkan. wa alla yu'badallahu illa bima syar'a, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini maknanya. Ya. Naam. Definisi ta'rif yang menyebutkan konsekuensinya begitu. Fa'idha qala insan, maka apabila seorang mengatakan ana madhhabi kada, saya madhhabku ini, au madhhabi kada, au madhhabi kada, ya dia sebutkan madhhab, fa naqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, hadza qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fala tu'aribhu biqauli ahadin, maka kamu jangan menentangnya dengan ucapan siapapun. Ya begitu ya. Jadi dijawab dengan jawaban yang sangat mendasar, dikembalikan kepada asy-syahadah birrisalah. Hatta a'immatul madzahib ya yanhauna an taqlidihi. Para imam madhab telah melarang bersikap taklid kepada mereka dengan taklid yang tahqir dan mahdhon. Ya, kita dilarang bersikap taklid kepada mereka dengan sikap taklid yang murni tanpa didasari alasan atau dalil ilmiah. Nah, ini pernah kita tugaskan ya. Dihafal ucapan a'immah ada 4 imam-imam madhab pada pelajaran yang sudah selesai masail jahiliyah ya. Nah, sebagian besar antum sudah menghafalkan ucapan-ucapan mereka. Apa yang antum minat? Hah? Jika hadis bertentangan dengan pendapatku, lemparkanlah pendapatku ke arah dinding. Ya, Asy-Syafi'i mengatakan apa? Idza sahal hadis bahwa madhhabi, jika telah sahih suatu hadis maka itulah madhhab. Jadi mereka melarang agar tidak bersikap taklid buta kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya, ini penukilan secara makna tentunya. Mata tabayanan haqqu, kapan menjadi jelas suatu kebenaran? Fa innal wajiba arruju'u ilaih, maka kewajiban adalah rujuk kembali kepada al-haq itu. Fanaqulu liman aradana, maka kita katakan kepada orang yang menentang kita, bimadhabi fulanin au fulan, dengan berargumen dengan madhab fulan atau fulan, nahnu wa anta, kami dan anda, nashhadu anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa taqtadi hadhihi syahadatu, dan syahadat ini mengharuskan alla nattabi'a illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi keharusan syahadat kita. Itu jawabannya ya. Jawaban bagi orang-orang yang taklid terhadap mazhab. Wa di sunnah baina aidina wadihatun jaliyah. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita jelas dan gamblang. Walakin lastu ani, tetapi saya tidak memaksudkan bihadal qaul dengan ucapan ini, an nuqallila min ahammiyatir rujuk li kutubil fuqaha'i wa ahli ilmi. Syekh memberikan tambah di sini, jangan sampai disalahpahami. Nah, beliau mengatakan aku tidak memaksudkan dengan ucapan ini kita memperkecil ya, menjadikan apa? Menganggap kecil, menganggap sedikit ahamiyah, pentingnya kembali rujuk kepada kitab-kitab ahli fikih dan kitab-kitab ulama. Nah, itu penting. Jangan dianggap ucapan ini, ya, jangan dipahami ucapan ini menganjurkan kita tidak rujuk kepada kitab-kitab fuqaha. Dan ini tentu sudah dipahami pada penjelasan sebelumnya. Beliau mengatakan syai'un salih, ya. Selain kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, ada hal yang ketiga, yaitu kembali kepada kalamul ulama. Nah, bal inna rujua, bahkan kembali kepada kitab-kitab mereka, lil intifa', untuk mendapatkan manfaat biha dengannya, wa ma'rifati turuq, dan mengetahui cara-cara, allati biha tustambatul ahkam, yang dengannya hukum-hukum bisa dikeluarkan, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, minal umur allati la yumkinu, termasuk diantara hal-hal yang tidak mungkin, an yuhaqqiqa talib talibul ilmi, tidak mungkin direalisasikan oleh seorang penuntut ilmu, illa berujui ilaiha, kecuali dengan kembali kepadanya. Jadi itu perkara ketiga yang juga penting. Nah, baik, walidah ini kan kita selesaikan dengan satu paragraf ini. Dan karena itulah, najidu ula'ikal qawm, kita dapati orang-orang ini, alladzina lam yatafaqahu, yang tidak belajar fikih, ya. Naam, tidak mengambil ilmu, ala aidil ulama, melalui tangan-tangan para ulama, najidu anna indahum minazzallat syai'an kathirun, kita dapati, ya, di sisi mereka ada kesalahan-kesalahan yang sangat banyak. Nah, ini orang-orang yang belajar tidak belajar kepada guru, ya, istilahnya otodidak. Lian tahum soru yang duruna binadharin, karena akhirnya mereka memandang dengan pandangan aqalla mimma yanbaghi, pandangan yang lebih sedikit dari yang sepantasnya, yang turubi, yang sepantasnya mereka melihat padanya. Ya, ini yang belajar sendiri tanpa bimbingan seorang guru. Ya khuduna matalan sahih al-Bukhari, dia mengambil sebagai contoh sahih Bukhari, fayadhabun, lalu dia, ya, yadhabuna ila ma fihi min al-hadith, pergi membaca hadis-hadis yang ada dalam sahih Bukhari, lalu difahami sendiri. Nah, ini bahaya. Ma anna fil hadith ma huwa am, dalam keadaan, ya, dalam hadis-hadis itu ada yang sifatnya umum, penunjukannya umum, ya, ada yang khusus, ada yang dikhususkan, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang mansukh. Nah, ini semua harus dipelajari. Ya. Nah, jadi kalau langsung membaca hadis-hadis itu, ya, dalam keadaan tidak memiliki ilmu-ilmu alat untuk membantu memahami hadis-hadis itu, maka dia akan jatuh pada kesalahannya banyak. Nah, dia membaca satu hadis. Hadis ini penunjukannya sebenarnya umum, telah diterangkan oleh para ulama, tapi dia tidak belajar itu. Dia langsung memahami hadis, suatu hadis, kemudian diterapkan pada suatu permasalahan khusus. Padahal hadis ini penunjukannya umum, maknanya umum, diterapkan pada suatu permasalahan yang khusus. Ini kan salah menempatkan. Jadi butuh bimbingan ulama yang telah menerangkan hadis-hadis itu. Ataukah ada hadis yang bunyinya mutlak, dia terapkan pada permasalahan yang sifatnya muqayyad, sesat dia. Ada hadis yang sudah mansukh, hukumnya secara hukum sudah dihapus, tetapi secara lafaz masih ada, ya, diriwayatkan lafaz itu, tetapi hukumnya mansukh. Dia ambil itu hadis, dia terapkan hukumnya padahal sudah mansukh, sesat lagi dia. Ini pentingnya belajar ilmu-ilmu alat. ya, belajar bahasa Arab dengan berbagai cabangnya, nahwu shorof, belajar kaidah-kaidah fikih, belajar ilmu-ilmu usul tentang hadis, penting. Nah, lagi nahmulai hadun ila dalika, tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk kepada itu. Kenapa? Karena tidak belajar alat-alat ini, tidak menggunakan alat-alat ini untuk memahami hadis. Jadi tidak punya petunjuk. Langsung ambil Sahih Bukhari, dibaca sendiri, dipahami sendiri. Ya, harus ada petunjuk. Dalam urusan dunia saja, seorang tidak boleh gegabah langsung bertindak. Dia harus ada petunjuk. Nah, fayahsulu bihadza dhalalun katsirun. Kemudian Syekh menutup masalah yang ke-10 ini dengan mengatakan, maka yahsul, terjadilah dengan ini, yakni dengan cara yang keliru ini, apa itu? Belajar tanpa guru. Dhalalun katsirun, dhalal, sesatan yang banyak. Sesatan yang banyak ini akibat belajar tanpa akibat belajar tanpa guru. Wallahu alam. Ilahuna jazakumullahu khairan.